Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menyempurnakan ibadah siam atas kita semuanya. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan bulan Ramadan menjadi saksi yang menguatkan kita, yang membela kita. Dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan amalan-amalan kita, qiyamana wa siyamana, salat kita, siam kita diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita mengingat sebuah cita-cita, sebuah harapan yang diinginkan oleh setiap umat, setiap negeri, setiap bangsa. Masing-masing umat berharap agar umatnya menjadi umat yang mulia, umat yang jaya, umat yang diberkahi, umat yang mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla wa Ala. Setiap umat, setiap kaum berkeinginan, bercita-cita untuk mendapatkan kejayaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan putranya Ismail alaihi salatu wassalam di Makkah ketika itu, negeri yang gersang, negeri yang tidak ada penghuni, negeri yang tidak ada tumbuhan apapun, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala. Ketika beliau meninggalkan Makkah, beliau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan penuh harap, dengan penuh permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah, rabbi ij'al hadza baladan amina. Wahai Rabbku, wahai Allah, zat yang menguasai langit dan bumi, zat yang menguasai alam semesta, jadikanlah negeri ini, Makkah, menjadi negeri yang aman. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cita-cita yang agung ini, cita-cita yang mulia ini, tentu tidak akan terwujud illa bi asbab, kecuali dengan sebab-sebab, kecuali dengan sebab-sebab yang ditempuh, kecuali dengan pilar-pilar yang harus ditegakkan. Mustahil sebuah bangunan akan berdiri tanpa pilar. Mustahil sebuah bangunan akan berdiri tanpa pondasi. Termasuk negeri yang mulia, negeri yang jaya, tidak akan terwujud illa bi asbab, illa bi iqamati hududihi wa usulihi, tidak mungkin akan tegak kecuali dengan menegakkan pondasi-pondasi dan pilar-pilarnya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebuah umat, sebuah negeri tidak akan mendapatkan kejayaan, tidak akan mendapatkan kemuliaan illa bil imani billahi azza wajal wat taqwa, kecuali dengan iman kepada Allah dan takwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allahu Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, sungguh seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah negeri, sebuah umat beriman kepada Allah Jalla wa'ala, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard, sungguh kami Allah Jalla wa'ala akan membukakan untuk mereka keberkahan, kebaikan-kebaikan dari langit dan bumi. Iya, syarat yang mutlak, syarat yang harus dan tidak boleh ditawar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau 23 tahun memperjuangkan ini, mendakwahkan kepada manusia untuk mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, agar manusia meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, agar manusia beribadah hanya kepada Allah, salat hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, zikir hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Itulah dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah dengan lisan-lisan kalian, dan yakinilah dalam hati-hati kalian bahwasanya Allah Jalla wa'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, dan buktikanlah dengan amalan kalian beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Tuflihu, kalian akan beruntung, negeri akan beruntung, umat akan beruntung, akan mencapai kejayaannya. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, maka wajib atas pemerintah, wajib atas masyarakat untuk berusaha menegakkan kalimat yang mulia ini, kalimat yang agung ini, kalimat la ilaha illallah. Bagaimana agar penduduk sebuah negeri beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar, takdir Allah Jalla wa'ala, khairihi wa syarrihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebab kebinasaan sebuah negeri, sebab kebinasaan sebuah umat. Tidakkah kita melihat apa yang telah dicapai oleh Fir'aun, apa yang telah dicapai oleh penduduk-penduduk negeri sebelum kita, negeri yang makmur, negeri yang melimpah dengan kebaikan, dengan harta, dengan tanaman, dengan kesuburan, Fir'aun dan yang lainnya. Kenapa mereka kemudian binasa? Kemudian kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat-nikmat itu? Tidak ada sebab lain kecuali mereka berbuat, melakukan perkara-perkara yang Allah murkai, asyirku billahi azza wa jal, meninggalkan keimanan kepada Allah, meninggalkan keimanan kepada Rasulnya, meninggalkan at-tauhid, dan justru melakukan kesyirikan kepada Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua, di antara pilar-pilar yang hendaknya kita tegakkan, di antara pokok yang hendaknya kita lakukan agar kita mendapatkan kejayaan, negeri ini mendapatkan kemuliaan, adalah al-i'tisam bi kitabillahi jalla wa ala, berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak bercerai-berai. Allahu jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, al-Islam, syariat Allah jalla wa ala. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Umat tidak akan jaya, negeri tidak akan mulia, ketika mereka tidak bersatu di atas Al-Kitab wa Sunnah. Bukan berarti tidak boleh terjadi perselisihan. Iya, perselisihan mungkin terjadi, perbedaan pendapat mungkin terjadi. Namun ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan, harus dikembalikan kepada Al-Kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar umat ini bersatu, agar umat ini terus mendapatkan kejayaannya. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, ketika Allah jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, fa'in tanaza'tum fi syaih, ketika kalian berselisih dalam sesuatu, apakah kemudian Allah tidak melanjutkan ayat ini? Apa kata Allah sesudahnya? Fa'in tanaza'tum fi syaih, jika kalian berselisih pada sesuatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul, agar terjadi persatuan, agar tidak terjadi perselisihan. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam wafat, ketika Nabi alaihi salatu wasalam menghadap Allah jalla wa'ala, betapa sedihnya para sahabat. Betapa sedihnya kaum muslimin ketika itu. Kaum muslimin belum lagi memakamkan Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka belum memakamkan Nabi alaihi salatu wasalam sampai kemudian mereka memilih khalifah Rasul alaihi salatu wasalam. Terjadi perselisihan. Siapa yang akan menjadi pengganti Nabi alaihi salatu wasalam, yakni khalifatul Rasul alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam meninggal pada hari Senin, kemudian dimakamkan pada hari Arba'a, pada hari Rabu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, setelah kaum muslimin kemudian bersatu untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Setelah terjadi perselisihan, perbedaan pendapat siapa yang akan menjadi khalifah sesudah Nabi alaihi salatu wasalam, satu persatu dari apa yang mereka perselisihkan diuraikan dengan mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Kitab was Sunnah. Mereka mendengar Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya al-a'immatu min Quraisy, a'immah pemimpin adalah dari Quraisy, maka mereka jelas memilih yang akan menjadi pengganti Nabi alaihi salatu wasalam adalah Quraisy, bukan orang-orang Ansar tetapi orang-orang Muhajirin dari kalangan Quraisy. Kemudian mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai imam pengganti Nabi alaihi salatu wasalam dalam salat mereka, dijadikan sebagai dalil di antara dalil untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka mengatakan seandainya Nabi alaihi salatu wasalam ridha untuk menggantikan beliau dalam urusan agama yaitu salat, menggantikannya kepada Abu Bakar, menyerahkan kepada Abu Bakar, tentu dalam urusan dunia Nabi alaihi salatu wasalam lebih lagi menyerahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, lebih ridha kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, al-i'tisamu bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Kitab was Sunnah adalah perkara yang harus. Oleh karena itu wajib bagi kita semuanya, wajib bagi pemerintah kita untuk terus bersama dengan masyarakatnya mempelajari Al-Kitab was Sunnah, mengamalkan Al-Kitab was Sunnah agar mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Dan yang namanya mengembalikan kepada Al-Kitab was Sunnah bukan hanya dalam masalah darah, bukan hanya dalam masalah harta, tidak, namun dalam segala permasalahan, dalam masalah akidah, dalam masalah perselisihan, dalam masalah keluarga, dalam permasalahan bermasyarakat dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pilar yang kedua dari pilar-pilar yang hendaknya ditegakkan oleh kita semuanya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dan barangkali ini yang terakhir dari pilar-pilar yang telah diterangkan dalam Al-Quranul Karim, dan ini bukannya batasan, tetapi yang ketiga di antara pilar-pilar tersebut adalah as-sam'u wat-ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemerintah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, persatuan umat tidak akan sempurna kecuali ketika umat melakukan apa yang ditegakkan dan diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu perintah untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, pemerintah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada para sahabat, fa innahu man ya'is minkum fasayra ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati. Nabi mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah, wa in ta'amaru alaikum abdul habasyun, fa innahu man ya'ish minkum, fa sayara ikhtilafan kathira, fa alaikum bisunnati, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, tamassaku biha, wa addu alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdathatil umur. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemerintah kalian, dalam perkara yang ma'ruf. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun, meskipun yang memimpin kalian adalah abdun habasyun, seorang bekas budak dari Ethiopia. Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, wajib bagi kita agar kaum muslimin bersatu taat kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf, beribadah bersama dengan pemerintah. Beribadah bersama dengan pemerintah, ini di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berhari raya bersama dengan pemerintah, berjihad bersama dengan pemerintah, beridul fitri bersama dengan pemerintah, haji bersama dengan pemerintah. Ini salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah agar terjadi persatuan, agar sebuah negeri menjadi jaya dan umat menjadi mulia. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita mendengar beberapa bentuk-bentuk penyimpangan dengan atas nama jihad. peledakan, pembunuhan, bahkan di Masjidil Haram, bahkan terjadi di Madinah, terjadi di tanah suci. Wal'iyadzu billah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Perbuatan itu dilakukan mengatasnamakan jihad fisabilillah. Apakah ini sesuatu yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya? Tidak, ma'asyiral muslimin. Ini adalah bentuk pemberontakan kepada pemerintah. Ini adalah bentuk tidak taat kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Ketika Allah memerintahkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan alaikum bisam'i wat ta'ah, ini adalah bentuk pengkhianatan. Jihad fisabilillah tidak dikatakan jihad yang syar'i kecuali jihad bersama dengan waliul amr, jihad bersama dengan pemerintah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan al-imamu junnatun tuqatalu min waraihi. Sesungguhnya imam, sultan, pemerintah, penguasa adalah junnah, ibarat tameng, kita berperang di belakangnya, berperang di belakangnya. Jihad baru dikatakan jihad yang syar'i dengan syarat-syaratnya, di antaranya adalah dengan jihad bersama dengan penguasa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, kaum mukminin dan mukminat, dan juga semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk menegakkan pilar-pilar yang dengannya sebuah negeri akan menjadi negeri yang mulia. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemuliaan kepada pemerintah kita, menjaganya dari segala kejelekan, menjaganya dari segala perkara-perkara yang membinasakan, dan terkhusus bagi kaum wanita dan keluarga muslimat, muslimin, muslimat, untuk berusaha memperbaiki keluarganya. Ramadan adalah ibrah, Ramadan adalah madrasah. Seorang berharap ibadah Ramadan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Dan di antara tanda diterimanya amalan seorang hamba adalah keadaan sesudah ibadah menjadi lebih baik. Sesudah Ramadan menjadi lebih baik. Seorang istri lebih taat kepada suaminya. Seorang istri lebih berbakti kepada suaminya. Demikian juga seorang suami lebih menegakkan hak-hak dan kewajibannya. Seorang anak lebih berbakti kepada orang tuanya, yang tadinya tidak bersemangat datang ke masjid, kemudian dia menjadi orang-orang yang bersemangat untuk menunaikan ibadah sholat waktu di masjid, memakmurkan masjid, menghadiri majalisul ilmi. Dengan itu ma'asyiral muslimin, semoga tanda bagi kita semuanya amalan kita diterima oleh Allah Jalla wa ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.